dan akhirnya mereka menang dan teriak mereka dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Ya, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat pasal 23 ayat 1 ya, di sini katanya di situ mereka mulai menuduh dia. Mereka bawa Yesus ke Pilatus karena mereka tidak kepalang tanggung, melainkan ingin menuntut dia dihukum mati. Jadi bukan hanya sekedar ditahan atau diperlakukan ya dengan dicambukkah atau dipenjarakan, tetapi mereka betul-betul ingin supaya dia dihukum mati. Sedangkan baik raja wilayah dan semuanya tidak boleh menghukum mati orang selain gubernur, artinya wakil dari pemerintah pusat Roma. Oleh sebab itulah mereka menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Dan kita lihat Pilatus kemudian memeriksa dia dan orang-orang mulai menuduhnya. Dan tuduhan mereka adalah tuduhan yang tidak benar. Padahal mereka sendiri tahu waktu mereka mencobainya dengan pertanyaan, mereka tidak bisa menangkap kesalahannya. Katanya mereka berkata bahwa dia menyesatkan bangsa kami, ya, menyesatkan bangsa Yahudi. Ya, sebenarnya ini adalah masalah keyakinan. Masalah keyakinan, ya, ini adalah hak asasi manusia. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengenai masalah hak asasi manusia ini, pemerintah-pemerintah di muka bumi dari zaman dahulu kala, mungkin dari zaman Menara Babel sejak ada pemerintah di muka bumi, ya, itu sudah seringkali menginjak-injak hak asasi manusia. Mengapa ada hak asasi manusia? Kalau kita diciptakan sebagai manusia, kita bebas berpikir, bebas berbicara, ya. Kita bebas melakukan sesuatu yang tidak yang sifatnya tidak menciderai orang lain. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah hak asasi manusia. Nah, kalau kita tidak bebas berpikir, kalau kita melarang orang lain bebas berpikir atau bebas untuk mempercayai sesuatu, maka sama dengan kita turunkan orang itu dari derajatnya sebagai manusia ke derajat binatang. Jadi itulah namanya melanggar hak asasi manusia. Jadi di sini orang Yahudi datang menuduh Tuhan Yesus dengan tuduhan bahwa dia menyesatkan bangsa kami. Ya, tentu ya. Ada kebebasan untuk mendengarkan apapun, kemudian memberi penilaian, kemudian mengambil keputusan untuk diri sendiri. Ya, jadi tidak ada orang lain yang bisa menyesatkan kita kalau kita tidak mau ikut. Dan kita tidak mungkin bisa menyesatkan orang lain kalau orang itu hanya dikasih tahu, bukan dipaksakan untuk ikut. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kemudian mereka bilang lagi. Dan kemudian Yesus melarang orang membayar pajak kepada Kaisar. Itu tidak benar. Karena Tuhan Yesus berkata, berilah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan pada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi tidak benar bahwa Tuhan Yesus melarang orang untuk membayar pajak. Nah, lihatlah. Sepanjang zaman dan tercatat di dalam sejarah gereja maupun dunia, di mana orang-orang jahat selalu membuat tuduhan palsu. Dan melalui tuduhan palsu itulah orang-orang dihukum. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa di muka bumi ini tidak ada keadilan. Ada pepatah yang berkata bahwa tempat yang paling tidak adil itu adalah di pengadilan. Karena disitulah bergejolak ya, segala hal. Bahkan ada negara yang dikatakan bahwa sedemikian rusaknya sistem hukum dan sedemikian bobroknya pejabat-pejabat hukum sehingga ya, itu perkara bisa dijual belikan ya. Orang benar bisa jadi salah, orang salah bisa jadi benar di pengadilan. Jadi betapa tempat yang paling tidak adil adalah di pengadilan. jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Tetapi apakah anak-anak Tuhan harus selalu tidak mentaati hukum? Tidak perlu. Mengapa? Karena kita mempunyai satu pengadilan yang terakhir, yaitu pengadilan yang paling adil. Dan jikalau kita diadili di dalam dunia ini dengan tidak adil, jangan khawatir. Jangan khawatir, karena apa? Sekalipun kita naik banding sampai terakhir di dunia ini, yang benar masih tetap disalahkan, dan yang salah tetap dibenarkan, toh masih ada satu pengadilan yang tidak melihat muka, masih ada satu pengadilan yang paling adil, yaitu pengadilan yang dilakukan oleh Allah sendiri. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Pilatus bilang bahwa, Pilatus tanya kepadanya, apakah engkau raja orang Yahudi? Tuhan Yesus bilang, ya, engkau sendiri mengatakan. Ya, engkau sendiri mengatakannya. Nah, kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati, ya, aku tidak mendapatkan kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi mereka makin kuat mendesak. Ya. Katanya, ya, ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar mendengar bahwa Yesus itu orang Galilea, dan kebetulan Herodes, yaitu Herodes Filipus yang menjadi raja di wilayah Galilea, itu kebetulan ada di Yerusalem. Jadi ini adalah rakyat yang di bawahnya. Sekalipun Pilatus adalah gubernur wilayah seluruh Palestina, tetapi demi menghormati Herodes yang ini adalah rakyatnya, maka Pilatus mengirim Yesus ke Herodes, supaya Herodes yang mengadili saja pikirnya. Karena Pilatus kelihatannya ingin keluar dari kemelut ini, supaya dia tidak terseret-seret ke dalam permasalahan polemik ini, masalah agama, masalah mereka hanya merasa tersinggung hanya karena ajaran mereka dikritik, ya. Ya kadang-kadang, ya bukan lagi kadang-kadang, bahkan seringkali di mana agama yang tidak memiliki argumentasi yang cukup selalu memakai pemerintah atau memakai kekuasaan untuk membackupnya. Ini terbukti, ya. Agama Yahudi pada waktu itu sedang menghadapi persoalan. Muncul Sang Juru Selamat Mesias dengan pengajarannya untuk menggenapi hukum Taurat. Namun karena penafsiran orang-orang Yahudi tentang hukum Taurat berbeda, maka terjadilah polemik. Dan kita lihat, ya, polemik ini terjadi dan mereka selalu yang tidak memiliki argumentasi itu selalu memakai kuasa pemerintah untuk membackup mereka. Dan dalam sejarah kekristenan tercatat banyak sekali, ya, banyak sekali contoh di mana pihak yang tidak memiliki argumentasi yang cukup selalu, ya, memakai tangan pemerintah untuk membelanya, ya, untuk menindas yang lain. Jadi menang bukan karena argumentasi, tapi menang karena memakai kekuasaan pemerintah. Jadi ini bukan kebenaran, ya. Jelas bukan kebenaran. Jadi ketika Herodes melihat Tuhan Yesus, katanya, ya, ketika Herodes melihat Yesus, ya sangat girang, ya, ayat 8 sampai dengan ayat 12. Karena selama ini dia mendengar orang berkata bahwa ada orang yang namanya Yesus dan dia melakukan mujizat dan lain sebagainya. Tetapi dia sendiri belum pernah melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat. Dan dia berpikir bahwa dia akan melihatnya satu hari. Ya. Tetapi kapan mungkin kesempatannya? Dan sekarang ini kesempatan itu tiba. Sehingga dia senang sekali, katanya, sebab sudah lama, katanya, ia ingin melihatnya. Karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus. Tetapi Yesus tidak memberi jawab apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Ya, Herodes pusing juga menghadapi tuduhan-tuduhan yang hanya mengandalkan teriakannya yang kencang dan emosi yang menggebu-gebu. Jadi bukan memakai argumentasi. Nah, maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia. Mereka mulai memperlakukan dengan semena-mena semua yang mereka bisa lakukan. Jadi sungguh ini adalah satu peristiwa yang paling tragis sejak ada manusia sampai manusia yang terakhir. Karena sang pencipta datang ke dunia ini diperlakukan seenak perut mereka. Dan mereka ini semua yang telah ambil bagian, pasti nanti mereka akan menerima upah dari perbuatannya. Mereka akan menerima apa yang patut bagi mereka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ini adalah sesuatu yang sungguh sangat menyedihkan. Ya. Dimana pada hari itu juga katanya bersahabatlah Pilatus dengan Herodes. Dimana setelah cukup menyesah Tuhan Yesus, Herodes mengirimnya kembali ke Pilatus dengan semacam lelucon yang tidak lucu, yaitu Tuhan Yesus dikenakan itu jubah kebesaran, mungkin jubah kerajaannya dia kenakan kepada Tuhan Yesus karena tuduhannya adalah dia mengaku dirinya raja. Jadi Herodes mengenakan dia pakaian raja dan kirim dia kembali ke Pilatus. Dan akhirnya mulai saat itu, ini ada catatan yang sangat menggelitik, bahwa Herodes dan Pilatus yang tadinya bermusuhan gara-gara mengadili Tuhan Yesus ini, akhirnya mereka menjadi baik kembali. Betul ya. Jadi penjahat-penjahat kadang-kadang mereka bisa berseteru, tetapi ketika mereka melakukan kejahatan yang sama-sama dan saling membutuhkan di dalam melakukan satu kejahatan, akhirnya mereka bisa menjadi sahabat, mereka menjadi sekongkol. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam nubuatan pada akhir zaman, bahwa pada akhir zaman gereja-gereja yang benar akan mengelompok menjadi satu, dan gereja-gereja yang salah, yang tidak alkitabiah, mereka akan mengelompok menjadi satu. Karena semakin dekat kedatangan Tuhan, maka semakin akan nyata yang mana itu lalang dan yang mana itu gandum. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemanakah gerejamu mau diidentifikasikan? Kepada kelompok yang sungguh-sungguh teguh mempertahankan diri, berdiri teguh di atas Alkitab, ataukah gerejamu akan berkomplotan dengan kelompok-kelompok yang semakin hari semakin mendiskon itu kebenaran Alkitab? Yang manakah manakah yang Anda ingin gerejamu itu mengidentifikasikan dirinya? Oleh sebab itu, hati-hatilah. Kita perlu berpikir dengan sangat hati-hati dan sangat cerdas. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, lalu Pilatus katanya mengumpulkan imam-imam kepala dari ayat 13 sampai dengan ayat 25. Ya, imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Jadi mereka akhirnya makin ramai. Nah, tentu yang mau datang itu adalah mereka yang selama ini sudah benci, sudah mendongkol di dalam hatinya, dan kemudian berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Ya. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Nah, dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi Tuhan Yesus tidak ada kesalahan apa-apa yang bisa dibuktikan. Yang dituduhkan sih banyak, tetapi yang bisa dibuktikan tidak ada. Jadi aku akan menghajar dia dan melepaskannya. Nah, itu pun sebenarnya Pilatus sudah bukan berpihak pada kebenaran, tetapi mengikuti kemauan dari masyarakat yang bobrok waktu itu. Maka dia akan menghajarnya. Coba bayangkan, ini omongan Pilatus sendiri. Dia tidak dapatkan kesalahan apapun pada orang ini. Tapi dia akan menghajarnya dan melepaskannya. Kalau tidak dapatkan apa kesalahan padanya, ya jangan menghajarnya. Loh, kenapa mesti menghajarnya gitu? Jadi ini kadang-kadang ya penegak hukum yang tidak tegak, yang miring-miring ya. Jadi dia lihat ini ya, betapa dia berkata demikian katanya. Sebab ya, ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Jadi setiap hari raya Paskah, pemerintah Roma membebaskan satu orang yang ditahan atau yang di dalam penjara sesuai dengan permintaan masyarakat sebagai hadiah gitu. Jadi biasanya masyarakat akan meminta ya orang yang mereka anggap telah salah ditahan oleh pemerintah atau salah dipenjarakan. Tetapi kali ini tidak demikian. Kali ini mereka berkata apa? Enyahkanlah dia dan lepaskanlah Barabas bagi kami. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Anda bisa bayangkan masyarakat macam apa ini ya. Masyarakat macam apa ini. Orang baik mereka bilang enyahkan dan salibkan. Tetapi Barabas penjahat besar ini ya. Katanya orang yang dipenjarakan karena pemberontakan dan pembunuhan. Orang ini yang mereka minta supaya dilepaskan. Jadi Pilatus menawarkan Barabas dan dikontraskan dengan Tuhan Yesus. Karena Pilatus berpikir orang-orang Yahudi ini akan segan untuk membebaskan Barabas karena nanti dia berbuat kejahatan lagi. Namun di luar dugaannya bahwa mereka lebih senang Barabas dibebaskan daripada Tuhan Yesus. Jadi Anda bisa bayangkan betapa kejahatan hati manusia. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jikalau masyarakat memiliki mental seperti itu, yaitu lebih memihak kepada orang jahat daripada orang benar. Jikalau masyarakat lebih memihak kepada pembunuh daripada orang baik. Jikalau masyarakat lebih memihak pada teroris daripada orang yang baik-baik, yang bekerja, yang membayar pajak. Oh, maka masyarakat itu sesungguhnya ya sudah hancur. Ya secara moral sudah hancur. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh sebab itu kita perlu berdoa untuk ya negara-negara di muka bumi ini, untuk manusia-manusia supaya mereka mau mendengarkan Injil, supaya mereka mau bertobat, supaya mereka mau mengintrospeksi diri. Mungkin selama ini mereka telah ya dicekokin oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Mungkin iblis selama ini sudah menguasai mereka sehingga hati mereka penuh dengan kejahatan, hati mereka penuh dengan kebencian. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan kebencian itu menurut Alkitab ya akan memuncak nanti pada akhir zaman ya. Setelah rapture, maka setelah pengangkatan orang-orang percaya, maka kebencian manusia semuanya akan memuncak terhadap bangsa Yahudi. Jadi itulah yang dikatakan oleh Alkitab, akan memuncak terhadap bangsa Yahudi. Dan Anda lihat sekarang ini suasananya ke arah di situ makin berkembang, di mana makin banyak bangsa di muka bumi ini yang membenci orang Yahudi. Dan ya kita lihat itu akan menggenapkan apa yang telah ditulis 2000 tahun yang lalu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat di sini ya orang-orang Yahudi sendiri melakukan hal yang sangat-sangat bobrok, dan ini mencerminkan kondisi masyarakat sejak zaman dahulu, bahkan pada zaman Nuh sudah pernah sedemikian jahatnya sampai Tuhan perlu memusnahkan hampir semuanya. Dan pada waktu zaman Menara Babel Tuhan kacaukan bahasa mereka, dan zamannya Sodom dan Gomora Tuhan hancurkan kota itu dengan api belerang dari atas. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, memang manusia cenderung makin jahat dan makin jahat. Dan Tuhan berkali-kali memakai berbagai cara untuk membuat manusia kembali kepadanya ke jalan yang benar. Dan kita lihat di sini, jadi tarik-tarikan antara Pilatus yang mau membebaskan Tuhan Yesus dengan mereka yang mau supaya dia dihukum mati. Dan ayat 23 di sini ya, ayat 23 bagian akhir ini sangat menarik untuk diperhatikan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Jadi akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Namun mereka bukan menang karena argumentasi. Mereka menang karena teriakan mereka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus,

Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat katanya, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene. Kelihatannya Tuhan Yesus ditangkap itu pada malam hari, ya mungkin ya sekitar jam 9, jam 8, jam 9 Tuhan Yesus ditangkap. Dan kemudian ya semalaman itu mereka mengurus dia, mengirimnya, membawanya ke Kayafas, ya ke imam besar, kemudian menyerahkannya ke Pilatus, Pilatus mengirimnya ke Herodes, Herodes kirim kembali ke Pilatus. Jadi semalaman ya Tuhan Yesus ya tidak tidur, kemudian juga dicambuk, ya dicambuk dan di ya diolok-olok, dipukul, ditendang segala macam. Jadi sehingga Tuhan Yesus sebagai manusia yang seutuhnya, dia memiliki tubuh dan dengan kelemahan tubuhnya, sehingga mungkin mereka melihat bahwa dia sudah memikul salib itu naik ke atas bukit Golgota dengan sempoyongan, sehingga ada satu orang kebetulan ya adalah seorang yang tidak tahu apa-apa, mungkin melihat keramaian dan datang mau melihat apa yang terjadi, dan dipaksa oleh tentara untuk memikul salib Yesus itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya pada zaman itu barang siapa yang dijatuhi hukuman mati, yaitu hukuman dengan disalibkan, dia harus memikul salib dirinya sendiri menuju ke tempat di mana ia dihukum mati. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak menjadi muridku. Jadi kita disuruh memikul salib diri kita sendiri. Itu maksudnya apa? Memikul salib kita artinya kita adalah sanggup melihat diri kita orang yang sudah dijatuhi hukuman mati. Orang yang siap mati bagi Tuhan, barulah orang yang layak untuk menjadi murid Tuhan. Nah, Simon Kirene ini bukan memikul salibnya Simon, nanti Simon nanti akan memikul salibnya sendiri kalau dia jadi murid Tuhan, tapi Simon di sini memikul salibnya Tuhan Yesus, dan dia mengikuti Yesus memikul salib itu. Katanya sejumlah perempuan juga menangisi dia sambil mengikut menuju ke Golgota. Dan Yesus berpaling kepada perempuan itu berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, jangan kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Karena apa? Karena Tuhan Yesus memang sudah tahu, bahkan sudah menubuatkan bahwa Yerusalem akan dihancurkan. Ya, hanya 30 sekian tahun lagi, ya, tahun 70, Yerusalem akan mengalami sebuah disaster yang sangat besar sekali, akan dibakar habis, ya bait Allahnya akan bakar habis, dan kota itu akan menjadi kota perbantahan sepanjang zaman, bahkan sampai hari ini, ya kita tahu sudah sejak zaman dulu sampai sekarang kota Yerusalem menjadi tempat rebutan antara berbagai pasukan, sehingga Anda bisa bayangkan kalau itu menjadi zona militer, tempat rebutan. Siapapun yang tinggal di situ ya akan mengalami kesengsaraan yang mengerikan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus bilang, tangisilah dirimu dan anak-anakmu, ya anak cucumu itu, tangisilah mereka. Nah, katanya ini ya, sebab lihat akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan yang mandul, yang tidak melahirkan, dan yang ya, karena pada saat kesusahan itu tiba ya, hanya orang yang ya, tidak mengandung dan tidak sedang dalam keadaan melahirkan, tidak dalam keadaan sedang menyusui, itu orang yang bisa melarikan diri, itu orang yang bisa menyelamatkan diri ya. Tapi kasihan dengan mereka yang sedang dalam kondisi itu. Maka orang mulai berkata kepada gunung-gunung, katanya di akhir zaman sekali ya Yerusalem akan mengalami situasi dan kondisi yang dahsyat lagi, dan orang akan berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan berkata kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Karena apa? Karena kesesakan, karena penganiayaan yang sedemikian rupa. Dan kemudian digiring juga dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ini untuk ya menggenapi apa yang dinubuatkan, karena dia akan disalibkan bersama-sama dengan penjahatnya. Dia akan dihitungkan bersama dengan penjahat. Oleh sebab itulah ada dua juga orang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan dia. Dari ayat 35 sampai dengan ayat 43 di sini ya mencatat peristiwa di mana Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama tengkorak, katanya Golgota ya bahasa Ibrani-nya, di sini mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang seorangnya. Yesus berkata ya, ketika mereka memaku tangannya, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Betapa baiknya kasih Allah, betapa baiknya hati Allah. Ya, ketika dia diperlakukan seenak mereka, ketika mereka memaku tangannya, dia masih berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pengajaran yang benar selalu ditunjang oleh moral yang tinggi, ya. Dan moral yang tinggi selalu diikuti dengan keteraturan, ya, kedisiplinan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dengan patokan ini kita bisa menilai semua agama dan semua pengajaran. Baik pengajaran apapun juga, kita katakan pengajaran yang semakin benar seharusnya semakin bermoral. Dan semakin bermoral seharusnya semakin disiplin, semakin rapi. Oleh sebab itulah saya ingin serukan kepada orang-orang Kristen bahwa Anda perlu menjaga ya kehidupan moral Anda supaya jangan sampai kehidupan kita mencederai Injil yang kita beritakan. Karena tidak ada gunanya kita memberitakan Injil dan kita berkata bahwa Injil ini benar, tetapi tingkah laku kita tidak membuktikan. Tetapi tingkah laku kita malah menyebabkan Injil ini dicela. Jadi tidak mungkin ya, tidak mungkin sesuatu yang datang dari Allah yang bermoral itu bisa disalurkan oleh orang yang tidak bermoral ya, tidak bermoral. Oleh sebab itulah maka kita lihat ya, untuk menjadi hamba Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 3 itu adalah suami dari satu istri ya. Tidak dibenarkan untuk hidup berpoligami ya. Tidak dibenarkan ya. Jadi kita lihat di sini untuk menjadi pembawa firman ya, maka seseorang harus menjadi suami dari satu istri. Jadi tidak boleh hidup bersama dengan lebih dari satu istri. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini bisa menjadi patokan bagi kita untuk menilai mana yang benar. Dan harapan Allah tentu kita memakai akal budi kita untuk berpikir dan kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Sebab kalau kita salah pilih, ya kalau kita hanya memungut salah satu agama apa saja ya dengan membabi buta, atau kita ikutin kebudayaan, atau kita menerima warisan dari nenek moyang kita, bapak kita, kakek kita, ya oke, kita tetap di situ saja, atau kita menganut agama itu saja dengan tidak berpikir. Nah, Saya katakan bahwa nanti kalau kita ternyata masuk ke neraka, sampai di neraka itu pun tidak ada gunanya kamu marah-marah kepada nenek moyangmu bahwa kamu telah menyesatkan kami, gini-gini. Tidak ada gunanya. Dan dia juga memarah kepada ya kakek neneknya yang telah menyesatkannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita harus berpikir, kita harus sungguh-sungguh memakai akal budi yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita betul-betul merenungkan, sudahkah saya ada di dalam kebenaran? Sudahkah betul-betul saya percaya kepada yang benar? Nah, ini penting sekali. Jadi kita lihat katanya, orang-orang di situ mulai mengejek-ngejeknya, ya, dan lain sebagainya, katanya pemimpin mengejek dia, ya. Mereka berkata orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mereka tidak membaca kitab suci, mereka tidak membaca kitab perjanjian lama, mereka tidak menyadari bahwa Mesias memang harus disalibkan karena itu telah dinubuatkan dan itu telah disimbolkan melalui penyembelihan domba di atas mesbah. Cuman persoalannya sekarang adalah pihak manakah yang menentangnya, pihak manakah yang menyerahkannya. Nah, orang-orang Yahudi dan semua mereka di situ yang terlibat, mereka tidak mungkin bisa mencuci tangan mereka. Mereka tidak mungkin bisa menghindar ya dari tuntutan kepada mereka. Karena mereka bukan berbuat demikian karena telah dipredestinasikan oleh Allah. Tetapi mereka berbuat demikian karena kehendak bebas mereka. Mereka harus mempertanggungjawabkan semua itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya. Ini seorang penjahat ya berkata ya di situ bahwa selamatkanlah dirimu dan juga kami, katanya. Penjahat juga ikut-ikutan ya. Semua orang akan ikut-ikutan. Biasanya di dalam masyarakat yang jahat, kalau ada satu orang saja berani bertindak, maka semua penjahat akan keluar dan kemudian akan ikut ambil bagian. Kita membaca di koran bagaimana orang belum jelas dia pencuri atau bukan. Saya membaca koran terjadi di wilayah Tangerang di sana. Katanya ada satu orang ban sepeda motornya kempes, jadi dia dorong sepeda motornya mau cari tempat untuk tambal bannya. Tetapi karena ada orang teriak dia pencuri, jadi dia belum diperiksa, apalagi ya toh belum nggak dibawa ke polisi atau di mana. Semua orang datang ramai-ramai mengkeroyok dia sehingga dia mati. Padahal dia sedang dalam keadaan malang di mana sepeda motornya kempes ban, dia dorong. Wah, bayangkan ya toh. Kita lihat ya, orang bisa sedemikian jahatnya, orang bisa memukul orang ya tanpa tahu orang itu salah atau tidak. Ah, ini masyarakat demikian, bagaimana Anda bisa bayangkan ya toh. Jadi ini penjahat juga ikut-ikutan ya. Asal ada orang yang berani mulai aja, semua orang akan ikut-ikutan. Coba ya. Coba Anda lihat itu di masyarakat ini ya. Nah, kita lihat di sini katanya. Tetapi untung masih ada satu penjahat yang mempunyai hati nurani ya, yang menegur temannya katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah?" katanya. "Sedang engkau menerima hukuman yang sama." Ya, kita memang selayaknya dihukum. Wah, ini sebuah pengakuan yang luar biasa sekali. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Ya, mungkin ini penjahat yang sudah sadar bahwa dia merampok dan dia membunuh orang, maka dia pantas dihukum. Dan penjahat saja tahu bahwa hukuman mati itu pantas bagi orang yang membunuh orang. Nah, yang saya bingung adalah orang Kristen, sebagian orang Kristen ikut-ikutan berseru ya, berkata bahwa hukuman mati harus dihapuskan. Ini bukan orang Kristen Alkitabiah Saya tahu itu diserukan mulai dari Eropa. Karena Eropa itu sudah kacau. Orang Eropa sudah kacau. Iman orang Eropa sudah dirusak oleh kelompok liberal. Ya. Iman kekristenan Eropa sudah kacau balau. Di dalam Alkitab jelas sekali. Ya. Jelas sekali bahwa hukuman mati itu adalah atas kehendak Allah. Di mana di dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 6 di situ Tuhan berkata, barang siapa yang menumpahkan darah orang, maka darahnya harus ditumpahkan. Jadi barang siapa yang membunuh orang dengan sengaja, maka tidak ada hukuman yang lebih setimpal lagi adalah dia dihukum mati. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kekristenan yang Alkitabiah menyetujui hukuman mati. Oh, nah lalu ini Yesus dihukum mati bagaimana? Ya, hukuman mati yang tepat itu Alkitabiah. Tetapi kita tidak boleh menghukum orang dengan tidak mengadili orang itu. Dan kita tidak boleh mengadili orang itu dengan berdasarkan teriakan orang, bukan berdasarkan fakta. Jadi ini adalah tanggung jawab negara. Negara harus mengadili dengan benar. Dan inilah fungsi Allah mendirikan negara di muka bumi ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, penjahat ini akhirnya dia insaf ya, bahwa dia mati. Katanya tetapi ya, orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Oh, lalu ia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Oh, sungguh, ya. Ini adalah pengakuan iman yang sangat-sangat ya tepat waktunya. Dan tinggal sedikit lagi mungkin dia akan mati. Dan dia percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus adalah raja. Kalau dia percaya Yesus adalah raja, berarti dia percaya Yesus Kristus adalah Mesias. Dan dia percaya bahwa dia adalah juru selamat. Tuhan Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, Tuhan Yesus lebih duluan mati daripada dia. Tuhan Yesus mati pada waktu jam 3. Ya, tepat Tuhan Yesus menghembuskan nafas. Dan kemudian penjahat ini mati setelah ini pasukan datang memeriksa. Kemudian mereka masih hidup dan kakinya dipatahkan sehingga mati. Jadi begini, orang-orang yang mati sebelum Tuhan Yesus mati, Abraham, Adam, Musa dan lain sebagainya, mereka tidak langsung masuk ke dalam Firdaus. Mereka ditaruh di satu tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Seol. Ya. Nah, mengapa? Alasannya adalah karena mereka percaya kepada juru selamat yang akan datang. Jadi mereka hanya melakukan ibadah simbolik, yaitu domba di atas mesbah sebagai penebusan dosa mereka. Tetapi sang juru selamat yang akan datang menebus dosa mereka, atonement-nya belum terjadi, akan datang. Sehingga mereka belum bisa masuk surga. Jadi penebusan atas dosa mereka belum terjadi, akan datang. Nah ketika Tuhan Yesus datang tersalib di atas kayu salib, mati, dia turun ke dalam alam maut, kemudian dia mengumumkan bahwa dia telah dihukumkan untuk mereka, kemudian mereka dikeluarkan dari Seol itu. Dan nah sesudah itu, sesudah kematian Tuhan Yesus, sekarang barang siapa yang mati dan roh kita segera pergi ke Firdaus bersama dengan Tuhan. Tubuh kita akan dikuburkan di satu tempat dan kemudian pada hari rapture akan dibangkitkan. Nah jadi kepada penjahat ini Tuhan Yesus garansi, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Tuhan Yesus mati duluan, mungkin ya 1 atau 2 jam, kemudian barulah mereka ini mati. Dan katanya, nah ketika hari itu sudah kira-kira jam 12 katanya, itu matahari menjadi gelap sampai jam 3. 3 jam ya. Ini bukan gerhana matahari. Gerhana matahari enggak mungkin sampai 3 jam ya. Ini memang adalah fenomena supranatural ya. Kemudian yang sangat dahsyat lagi adalah tabir bait Allah yang memisahkan ruang suci dan ruang mahasuci itu terbelah dua. Ya jadi dengan kata lain sebenarnya tidak ada lagi yang namanya keimamatan. Jadi sekarang ini manusia sudah langsung approach kepada Allah. Karena pada zaman dari kejatuhan manusia sampai hukum Taurat diturunkan, Ayah berfungsi sebagai imam. Dan dari hukum Taurat diturunkan sampai Yohanes Pembaptis muncul, itu keturunan Harun sebagai imam. Dan dari Yohanes Pembaptis muncul sampai hari pengangkatan, tiap-tiap orang percaya adalah imam atas dirinya sendiri. Ingat, tiap-tiap orang percaya adalah imam atas dirinya sendiri, dan Yesus Kristus adalah imam besar. Jadi tidak ada orang yang boleh menjadi imam atas orang lain lagi. Itu menurut Alkitab. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, melihat semua itu, ya, Tuhan Yesus menyerahkan nyawa dulu kepada Bapa dan dia mati. Kemudian kepala pasukan yang menyaksikan itu berkata, benar orang ini adalah benar. Sungguh orang ini adalah orang benar, katanya ya. Dan memberi kesaksian itu. Dan kemudian orang-orang yang melihat di situ juga bahwa mereka menyaksikan bahwa ini adalah orang benar. Sambil memukul-mukul diri mereka pulang. Artinya dengan hati yang sangat menyesal, mereka telah ambil bagian mungkin. Ya, jadi penonton kah? Mungkin sedikit sinis. Ya, dan lain sebagainya. Nah, ya, ini orang perempuan-perempuan yang menyaksikan dari jauh, yang mengikutinya dari Galilea, menyaksikan dari jauh akan semua peristiwa itu, katanya. Dan kemudian di perikop ayat 50 dan seterusnya, ada seorang yang adalah anggota majelis besar, ya, anggota Sanhedrin, mungkin, ya. Dia adalah Yusuf, katanya. Yusuf, ya, dia berasal dari Arimatea, ya. Dia itu sebuah kota Yahudi dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Dia adalah orang yang mencari kebenaran. Dia adalah orang yang menantikan kedatangan Sang Juru Selamat. Jadi dia percaya kepada Tuhan Yesus. Ia pergi menghadap Pilatus dan di tempat di Injil yang lain dikatakan Nikodemus yang juga adalah orang Farisi. Ya, ikut serta dengan dia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Tuhan Yesus supaya mereka bisa kuburkan. Dan akhirnya Tuhan Yesus dikuburkan di kubur yang dibuatnya, kubur yang baru, ya, di dalam kubur itu digali, ya, kubur batu. Orang Yahudi memang menguburkan mayatnya ke dalam lubang bukit, ya, dan itu kubur keluarga biasanya, jadi satu semacam gua begitu. Dan seluruh anggota keluarga yang meninggal akan dibawa masuk ke situ, ya. Jadi ini kubur, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, nah inilah yang terjadi pada waktu itu, yaitu hari di mana menjelang hari Sabat. Hari Sabat hari apa? Hari Paskah, ya. Ini bukan Sabat rutin setiap Sabtu, tetapi ini adalah Sabat yang satu tahun satu kali. Ini adalah hari Paskah. Jadi Tuhan Yesus disalibkan tepat pada tanggal 14 Nisan, yaitu hari di mana orang-orang Yahudi di Mesir dulu, ya, kira-kira 1500 tahun dari peristiwa ini, domba, seekor domba disembeli dan darahnya dipoleskan di ambang pintu, ya, di kusen pintu itu. Nah, dulu 1500-an tahun yang lalu, mereka tidak tahu mereka berbuat itu untuk apa. Tetapi sesungguhnya domba korban sepanjang masa. Dari Adam sampai pada zaman di mana sebelum Tuhan Yesus tersalib ini. Sesungguhnya itu adalah menggambarkan Yesus Kristus yang akan datang. Yang akan disalibkan sebagai domba korban untuk menghapus dosa seisi dunia. Jadi Tuhan Yesus disalibkan tepat pada hari di mana di dalam perayaan Paskah adalah hari di mana mereka menyembelih seekor domba. Karena domba yang disembelih dulu itu adalah sesungguhnya hanya sekedar upacara simbolik. Dan yang hakikatnya adalah penyaliban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Menanggung dosa seisi dunia. Seisi dunia. Jadi dosa saya dan dosa Anda, dosa Adam dan Hawa, sampai dosa manusia yang terakhir ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan jikalau kita bertobat atau menyesali dosa kita dan percaya kepadanya bahwa dia adalah juru selamat yang telah menanggung semua dosa kita, maka kita akan dihitung oleh Allah Bapa sebagai orang yang dosanya telah selesai dijatuhi hukuman. Dengan demikian kita boleh masuk surga. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus berhenti sampai di sini. Kita akan ketemu besok lagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau rela datang berkorban untuk menyelamatkan kami. Sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kalau tidak, maka dosa kami harus kami tanggung dan berarti kami harus masuk ke neraka. Walau sekecil apapun dosa kami, kami tidak mungkin bisa masuk surga karena surga tempat yang maha kudus. Tetapi Engkau rela datang dihukumkan menggantikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dengan segenap hati kami. Amin. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, besok adalah pembahasan Injil Lukas pasal yang terakhir. Ya, Injil Lukas pasal yang terakhir. Sampai ketemu di udara besok. Amin.